juga ditujukan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam sepanjang zaman, sepanjang masa. Al-bara' sikap bara' ditujukan kepada kaum kufar, baik dari kalangan ahli kitab al-Yahud dan Nasara, ataupun dari kalangan musyrikin, semua jenis kufar non-muslim selain ahli kitab. Juga sikap bara' ditujukan kepada kaum munafikin, i'tiqadiyin, kaum zindiq, kaum mulhid. Ditujukan pula kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Juga ditujukan kepada orang-orang fasik dari kalangan ahlul ma'asiyah wal dunub, orang-orang yang terutama orang-orang yang terang-terangan di dalam melaksanakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita sampaikan. Nah, adapun pembahasan kita kali ini, pembahasan bab yang ke-15 yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bab yang ke-16 16 bab yang ke-16 yang diberi judul oleh muallif hajru ahlil bid'i wal ma'asi idza tarajjahat maslahatu hajrihim, menghajar memboikot ahli bid'ah dan ahli maksiat apabila maslahat menghajar mereka itu lebih dominan. Maka saya kasih tema meluruskan prinsip hajrul mubtadi', meluruskan prinsip memboikot ahli bid'ah. Prinsip al-hajr ini barakallahu fikum merupakan salah satu daripada sikap al-bara'ah, sikap berlepas diri, sikap memusuhi, sikap membenci, yaitu kebencian yang ditujukan kepada ahli bid'ah, ditujukan kepada ahli maksiat secara khusus, walaupun juga ditujukan kepada orang kafir, namun secara khusus ditujukan kepada ahli bid'ah dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang madaratnya, mafsadatnya lebih mengerikan, lebih besar daripada kaum kufar. Kalau orang-orang kafir nampak, zahir, jelas, gamblang, semua umat Islam tahu dia kafir sebagai musuh-musuh agama. Sementara seorang ahli bid'ah, seorang ahli orang-orang yang menyimpang dengan pemahaman-pemahaman bid'ahnya, orang mengira dia muslim, orang mengira dia baik, orang mengira dia soleh, orang mengira dia ahli ibadah, ternyata dia orang yang menyimpang dan menyimpangkan orang lain dari siratul mustaqim. Sehingga dalam Islam barakallahu fikum pembahasan ini lebih difokuskan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Khonafitina azakumullah, sebelum kita bahas masalah ini, kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya kaidah asal prinsip Islam yang diajarkan Rasulullah SAW ialah saling mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, membentuk dan mengupayakan sebuah ukhuwah, persaudaraan di atas Islamul iman, di atas al-haq, di dalam al-haq menuju al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina aqwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian, bertakwalah kamu semua kepada Allah, semoga engkau dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah wujubul ijtima' wa nabdhul iftiraq, wajibnya kita bersatu berkumpul ijtima' alal haq wa fil haq wa ilal haq, bersatu berkumpul di atas kebenaran, di dalam kebenaran, menuju kebenaran. Wa nabdhul istiraf, dan membuang jauh-jauh segala sesuatu yang memunculkan perpecahan, memunculkan perselisihan di tengah-tengah umat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Juga Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim pernah bersabda, innallaha yarda lakum thalata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai tiga perkara untuk kalian. Di antaranya ialah, wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dan kamu jangan berpecah belah. Ini prinsip-prinsip dasar yang harus difahami baik-baik. Islam mengajarkan ukhuwah. Islam memerintahkan untuk saling mencinta, saling menyayangi, saling merahmati, saling menghormati. Islam memerintahkan kita bersatu, berkumpul di atas kebenaran, pada kebenaran, menuju kebenaran. Islam melarang berbagai macam sebab yang membuat terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin, atau perselisihan di kalangan kaum muslimin, atau permusuhan di kalangan kaum muslimin. Dilarang dengan keras. Ini prinsip. Khonatin azakumullah. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu, untuk orang tertentu, Islam memberikan satu bimbingan semacam terapi. Memberikan bimbingan semacam terapi untuk menyelesaikan adanya gejala-gejala penyakit yang bisa merusakkan ummah, yang bisa merusak akidah ummah, yang bisa merusakkan ukhuwah di tengah-tengah ummah, yang bisa merusakkan persatuan ummah, yang bisa memecah belah ummah, yang bisa menceraikan ummah, yang bisa mewujudkan adanya perselisihan di tengah-tengah ummah. Di antara penyakit masyarakat, penyakit umat, bahkan penyakit agama yang menyerang agama, ialah munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat, munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan orang-orang yang melakukannya atau orang-orang yang menyerukannya, yang dikenal dengan sebutan ahli bid'ah. Baik bid'ah dalam pemikiran, atau bid'ah dalam perbuatan, atau bid'ah dalam aktivitas ibadah, atau bid'ah dalam pelafatan. Begitu pula barakallahu fikum munculnya penyakit-penyakit masyarakat dalam bentuk kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, dan para pelakunya sebagai ahlul ma'asi, ahlul dzunub, orang-orang fasik, yang di tengah-tengah mereka ada yang bahkan terang-terangan dalam mengerjakan kemungkaran-kemungkaran tadi. Maka Islam barakallahu fikum memberikan bimbingan khusus untuk menghadapi orang-orang khusus semacam mereka ini, semacam ahli bid'ah ini, semacam orang-orang menyimpang ini, semacam orang-orang fasik ini, semacam orang-orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya ini. Al-mujahirin bil ma'asi. Orangnya khusus, keadaannya khusus, bimbingannya khusus, sebagai terapi khusus. Tapi hukum asal Islam sebagaimana saya terangkan di awal, memerintahkan persatuan, melarang perpecahan. Memerintahkan ukhuwah, melarang segala sesuatu yang merusaknya. Bersatu, tidak berpecah. Saling mencinta, tidak saling membenci. Namun kali ini perlu diberikan bimbingan-bimbingan seperti ini barakallahu fikum, dikarenakan di tengah-tengah masyarakat muslimin muncul orang-orang dengan tipe-tipe demikian yang menyesatkan umat, yang merusak akidah umat, sebagai penyakit-penyakit masyarakat di tengah-tengah umat. Maka Islam barakallahu fikum memberikan satu prinsip yang disebut dengan prinsip al-hajr, hajrul mubtadi'. Hajrul mubtadi', memboikot ahlul bid'ah. Al-hajr itu bahasa Arab. Maknanya barakallahu fikum ialah dari kata-kata hajara, yahjuru, hajran, wa hijranan, wa hijratan. Kata-kata hijrah diambil dari kata-kata hajr ini. Dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau mengatakan al-hajr wal-hijran maknanya ialah mufaraqatul insani ghairah, imma bil badan wa imma bil lisan wa imma bil qalb. Beliau mengatakan yang namanya hajr, hajr atau hijran, itu maknanya ialah mufaraqatul insani ghairah, seseorang yang berpisah dengan pihak lain, seseorang yang berpisah, memisahkan diri dengan pihak lain, mungkin dengan badannya, mungkin dengan lesannya, atau mungkin dengan hatinya, dengan badan, dengan atau dengan lesan, atau dengan hati. Sehingga makna hajur di sini ialah mufaraqah, berpisah, meninggalkan, meninggalkan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Aini, Al-Hafidz Al-Aini dalam bukunya Al-Umdah Ibnu Al-Qari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-hijratu, al-hijratu yang namanya hijrah, satu pengantar kata-kata hajr, maknanya ialah mufaraqatu kalami akhihi al-mu'min ma'atalaqihima wa i'rabu kulli wahidin minhuma an sahibihi indal ijtima'. Pengertiannya ialah mufaraqah, dia berbeda, memisahkan diri dari ucapan saudaranya yang mukmin ketika keduanya sama-sama bertemu. Artinya ketika bertemu satu sama lain tidak saling tegur sapa, mufaraqah. Juga makna hijrah ialah i'rab, satu sama lain saling berpaling dari temannya, indal ijtima', ketika kumpul, ketika bertemu, mufaraqah, satu sama lain berpisah, tidak mau tegur sapa. Itu hajr, itu hijrah. Ketika mereka kumpul, satu sama lain saling berpaling, yang satu menghadap ke arah sana, yang lain menghadap ke arah sebelahnya lagi, yang satu ngasih punggungnya, yang lain ngasih punggungnya, itu namanya hajr. Sehingga hajr itu dari kalamnya Al-Aini rahimahullah ialah berpisah dari ucapan dengan ucapan, dan berpisah dengan badan tindakan, berpisah dengan bentuk ucapan, tidak saling tegur sapa, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salamnya, dengan badan saling melengos, satu ngasih punggungnya, yang lain juga begitu, atau bahkan pergi. Ketika yang satu ada di sebuah tempat, dia lari ke tempat yang lain. Yang satu masuk ke masjid, yang lain di luar masjid. Ada yang semisalnya. Intinya barakallahu'alaikum, sama seperti yang diterangkan di atas oleh Al-Asbahani rahimahullah, yang namanya al-hajr mufaraqah, berpisah. Mungkin dengan badan, mungkin dengan lisan, mungkin dengan hati. Mungkin dengan hati. Termasuk makna al-hajr ialah al-intiqal, pindah, berpindah. Di situ diambil kata-kata hijrah, hijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Mananya pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Termasuk ulama al-hajr ialah at-tark wa at-takhliyah, meninggalkan dan mengosongkan. Barakallahu'alaikum. Syai'un mahjur, sesuatu yang dihajar, ay matruk, ditinggalkan, dikosongkan. Ini asal makna al-hajr, barakallahu'alaikum. Sehingga yang namanya al-hajr memiliki suwarun kathirah, bentuk-bentuk yang sangat banyak. Ketika bertemu tidak tegur sapa, hajar. Ketika ketemu tidak mengucapkan salam, hajar. Ketika ketemu dikasih salam dan jawab salamnya, hajar. Barakallahu'alaikum. Ketika ketemu saling melengos, hajar. Ketika ketemu langsung lari, pindah cari jalan yang lain, hajar. Tidak mau berkumpul dengan orang tersebut dalam satu atap, hajar. Tidak mau satu wilayah, hajar. Dia lagi sakit, gak dijenguk, hajar. Dia mati, gak disolatkan, hajar. Dia mati, gak diantar jenazahnya, hajar. Segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari orang lain, atau meninggalkan orang lain, atau memutuskan hubungan dengan orang lain, itu namanya hajar. Paham ya? Itu makna hajar. Baik, kalau dikatakan hajrul mubtadi, menghajar ahli bid'ah, maka dengan salah satu dari cara-cara tadi, ketemu mereka melengos, gitu ya. Ketemu mereka tidak ngasih salam, dia mengucapkan salam nggak kita jawab, dia ada di sebuah tempat kita nggak majelis sama dia, dia mengadakan sebuah acara ceramah muhadharah kita nggak datang. Dia memiliki karya tulis, dah kita baca. Dia memiliki majalah, dah kita beli. Dia punya radio, dah kita putar. Itu semuanya bentuk-bentuk hajir. Barakallahu'alaikum. Yang kita bahas sekarang menghajir siapa? Menghajir siapa? Ahlul bid'ati wal ahwa, juga ahlul ma'asiyati wal dhunub. Jangan salah ya, orangnya khusus. Tidak menghajar semua kaum muslimin, tetapi ahlul bid'ah wal maksiyah. Barakallahu'alaikum. Kemudian barakallahu'alaikum, dari keterangan Allah Subhanahu di atas, hajar itu klasifikasinya ada tiga. Ada hajar bil badan, ada hajar bil lisan, ada hajar bil qalb. Memboikot dia dengan sadar, Tidak saling ketemu. Ada dia di sebuah toko, ada lipit air, langsung pindah ke toko yang lain. Lain badannya sudah, hajir bil badan. Ketemu dia apalagi di sebuah tempat begitu, langsung dia lari ke tempat yang lain dengan badan. Dengan lisan tadi itu, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salamnya, tidak saling tegur sapa dan segala macam. Dengan hati, minimal kita tidak suka, kita benci dengan bid'ahnya, kita benci dia sebagai ahli bid'ah, kita benci semua aktivitasnya, semua acara-acara bid'ahnya, dengan hati. Itu hajar. Prinsip ini barakawakikum, syar'i. Syar'i, dasarnya ialah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Dasarnya disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Bab yang ke-16. Hajur ahli al-bid'i wal ma'asi idza tarajjahat maslahatu hajrihim. Menghajur ahli bid'ah dan ahli ma'asiyah apabila kemaslahatan hajur kepada mereka itu rajih, dominan. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبت في القدرية tentang قدرية إذا مرضوا فلا تعودوهم. Kalau mereka jatuh sakit, jangan kamu jenguk mereka. وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. Kalau mereka mati, jangan kamu saksikan jenazah mereka. وسيأتي. Nanti akan dibawakan secara khusus tentang riwayat ini pada bab khusus tentang masalah qadariyah insyaallah. dan disebutkan nanti sanadnya hasan di ghairihi. Ini katanya Rasul. Orang Qadariyah disepakati oleh para ulama kita sebagai ahli bid'ah, para pengingkar takdir. Katanya Rasul, kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk. Itu bentuk hajar. Kalau mereka mati, jangan disaksikan jenazahnya. Jangan disaksikan, jangan takziah, jangan mensolatkan dia, jangan mengantar jenazahnya. Itu bentuk hajar. Sebagian daripada bentuk hajar. Barakallahu fiik. Dasar yang kedua ialah hadis Ka'ab bin Malik. Yang dibawakan dari Malik yang cukup panjang ya. Kita baca. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fi siyaqi qissati takhallufihi an ghazwati Tabuk. Pada rangkaian kisah tatkala beliau tertinggal dari perang Tabuk. Disebutkan yang cukup panjang ya dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Tabuk berperang melawan Romawi. Rasulullah SAW yang biasanya tidak menyebutkan tempat tujuan sebagai bentuk siasat perang, kali itu beliau dengan terang-terangan menunjukkan tempat tujuannya, Tabuk. Dikarenakan jarak tempuh yang sangat jauh, udara yang sangat panas, masih paceklik, hampir panen, diminta untuk mempersiapkan diri. Seluruh para sahabat persiapan. Ringkas cerita, sudah berangkat. Ada yang tertinggal, munafikin tertinggal. Ada tiga orang sahabat yang tertinggal. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warda, Murrah bin Rabi radhiyallahu anhu warda, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu warda. Tiga orang ini ikhwan yang ketinggalan dengan tanpa ada sebab yang syar'i. Yang paling kuat, yang paling muda, Ka'ab bin Malik. Katanya Ka'ab bin Malik ketika itu, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muslimina an kalamina ayyuhat talata. Rasulullah alaihi salatu wa sallam melarang kaum muslimin mengajak bicara kita tiga orang, yakni nafsahu, beliau sendiri Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Murarah ibn Rabi'. Min baini man takhallafa anhu, di antara orang-orang yang tidak ikut perang bersama dengan Rasul. Jadi yang lainnya dikasih udzur, yang tiga yang dikasih udzur. Maka Rasul memerintahkan semua kaum muslimin untuk tidak berbicara dengan tiga orang ini. Ini namanya hajar. Fajatana banan nas, orang-orang pun menjauh dari kita. Wa taghayyaru lana, mereka merubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakarti nasyil ard, hingga jiwaku merasa tidak kenal dengan bumi ini. Fama hiya allati a'rif, bumi yang kupijak ini adalah bumi yang tidak saya kenal sebelumnya. Berubah total semuanya. Falabithna ala dhalika khamsina laylah, kita mengalami kondisi yang demikian selama 50 malam. 50 malam diboikot oleh Rasul dan para sahabat, tidak diajak bicara sedikit pun. Sempit dada beliau. Saya merasakan bumi ini bukan bumi yang dikenal, bukan bumi yang kayak dulu. Aneh bumi ini. Qala, katanya Ka'ab bin Malik, fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin wa atuhu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Kalau saya keluar rumah menyaksikan salat bersama dengan kaum muslimin, saya pun keliling-keliling di pasar-pasar, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara dengan aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya menyampaikan salam kepada Rasul. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan Rasul masih di tempat duduknya setelah selesai salat. Fa aqulu fi nafsi, saya katakan dalam hatiku, hal harraka syafatai, Apakah Rasul menggerakkan dua bibirnya? Jiratis salami alaiya amla. Menjawab salamku ataukah tidak? Rasul duduk selesai salat. Ka'ab bin Malik datang kepada Rasul, menyalami Rasul. Di hatinya mengatakan, gerak tak bibirnya itu? Gerak tak? Jawab salamku ataukah tidak? Enggak jawab salam. Thumma usalli qariban minhu. Kemudian sengaja aku salat di dekatnya Rasul. Fausarikuhun nazar. Saya curi-curi pandangan ke arah Rasul. Faidha akbaltu ala salati akbala ilayya. Kalau aku fokus dengan salatku, Rasul menghadap ke arah aku, nengok saya akhir. Waidha zafartu nahwahu a'arba anni. Tapi kalau aku nolak ke arah beliau, beliau langsung berpaling daripada aku. Jadi kalau Ka'ab bin Malik lagi salat, Rasul melihatin gitu. Kalau Ka'ab nolak, beliau melihat segini. Hatta idza tala alayya dhalik, hingga ketika sudah sangat lama kondisi itu menimpa aku, min jafwatin nas, dari kekakuan sikapnya masyarakat ini, masa itu saya pun berjalan seorang diri. Hatta tasawwartu jidara ha'it ya biqadadah, sehingga aku melewati tembok kebun miliknya Abu Qatadah. Wahwa ibnu ammi, dia adalah sepupu saya, ibnu ammi. Wahabun nasi ilayya, orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaih, saya mengucapkan salam kepada Abu Qatadah ibnu ammi, nisanku itu. Tawallahi marabda alaihi salam, demi Allah, Abu Qatadah tidak menjawab salam. Apa itu, maka saya katakan, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, unsyiduka billah, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah, apakah kamu mengetahui aku sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Fasakata, beliau diam. Fa'udtu lahu, fanasyattu, saya ulangi lagi, saya tanya dia dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh. Fasakata, diam lagi Abu Qatadah. Fa'udtu lahu, fanasyattu, saya ulangi lagi, diam lagi. Fatala, maka berkata Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, apakah engkau mengetahui aku sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Wahai misanku, wahai orang yang aku sangat cintai. Diam. Sampai 3 kali, diam. Terakhir mengatakan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Katanya Ka'ab bin Malik, tafadhat aynaya, maka mataku pun berlinang, saya pun menangis. Wa tawallaitu, saya pun pulang. Hatta tasawwartul jidar, sehingga saya pun melewati batas tembok kebun tadi. Hatta idza qadat 40 lailatan min al-50, hingga ketika telah berlalu 40 malam dari 50 hari itu. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti, tiba-tiba ada utusannya Rasul alaihi salatu wasallam datang kepada aku. Faqala, sambil berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kamu untuk menyingkir dari istrimu. Enggak boleh mendekati istri. Faqultu, maka saya tanya, utalliquha am madza? Saya ceraikan atau apa yang harus saya kerjakan? Qala la, bal i'tazilha wa la taqrabha. Tidak, tapi jauh. Kamu menjauhi istri kamu, jangan dekat-dekat istri kamu. Bayangkan, sampai di boikot seperti itu ya, tidak boleh mendekat kepada istri. Qala, berkatakan, falamma sallaitu salatal fajr subha 50 lailah, maka tatkala aku selesai salat fajar pada subuh hari yang ke-50, wa ana ala dhahri baitin min buyutina, sementara aku di atas loteng rumah dari rumah-rumah kami, tabaina ana jalis, ketika saya sedang duduk, al hal lati dzakarallahu taala, dengan kondisi yang disebutkan Allah dalam firman-Nya itu, pada dhaqat alayya nafsi, hatiku sudah sempit, sudah sumpek, wa dhaqat alayya al-ardhu bima rahabat, dan sempit bumi ini bagi aku padahal dia luas. Sami'tu sawta sarih, tiba-tiba saya mendengarkan suara orang berteriak, awfa ala jabal silah, yang tampil, yang muncul di atas gunung Sila di Madinah. Bi'a'la sawti, dia berteriak dengan suara yang keras, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik abshir, berkata-kata kamu. Qala, katanya Ka'ab, fakharatu sajida, saya pun langsung tersungkur sujud. Sesungkur ya Pak. Wa'araftu an qad ja'a farajun, saya tahu telah datang jalan keluar. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina, dan Rasul alaihi salatu wasallam telah mengumumkan taubat Allah untuk kami. Allah menerima taubatnya kami. Hina salla salat al-fajr, hingga tatkala beliau salat fajar. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Demikian dikhtisar. Kisah ini barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama sebagai aslun, sebagai dasar pijakan dalam bab hajir mubtadi. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mengomentari kisahnya Ka'ab bin Malik ini, wa kisatu Ka'ab bin Malik aslun fi hijrani ahli al-ma'asi. Kisahnya Ka'ab bin Malik ini adalah dasar pijakan, argumentasi di dalam menghajar ahli maksiat. Ahli maksiat, barakallahu fikum. Anda perhatikan ya kawan, Rasulullah SAW memboikot selama 50 hari. Begitu pula para sahabat yang lain memboikot selama 50 hari. Tiga orang sahabat, mereka sahabat bukan munafikin, mereka sahabat bukan ahli bid'ah, mereka sahabat bukan orang-orang fasik. Tetapi Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memboikot mereka bertiga, dikatakan oleh para ulama, khasyyata al-wuqu' fil nifaq, karena khawatir terjatuh pada kemunafikan dengan sebab tidak ikut perang Tabuk. Baru khawatir, belum divonis sebagai munafik, belum difonis sebagai ahli bid'ah, baru khawatir. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah melaksanakan pemboikotan al-hajr. Tidak cuma sehari, tidak cuma dua hari, tidak cuma tiga hari, tapi 50 hari sampai turun wahyu yang menjelaskan Allah menerima taubatnya mereka bertiga. Tidak diajak bicara, tidak dikasih salam, dia salam tidak dijawab oleh Rasul. Nengok arah Rasul, Rasul melengok. Bahkan orang yang paling dia cintai, misanan sendiri, yang paling dekat dengan dia, yang paling dia cintai, melengos. Ditanya, apakah aku orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sampai pada tingkat istrinya harus menjauh. Suasana yang sangat-sangat menegangkan, yang sangat mencekam, yang dialami oleh Ka'ab bin Malik dan dua orang teman yang lain. Itu bentuk pemboikotan hajir. Barakallahu fikum. Ini sebagai dasar pijakan adanya prinsip hajir. Gitu ya, sebagai terapi dalam Islam untuk orang-orang yang dikhawatirkan jatuh dalam kebid'ahan, jatuh kepada kemunafikan, apalagi ahli bid'ahnya, apalagi munafiknya, apalagi fasiknya. Min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, dilakukan yang namanya pemboikotan. Ini dasar hadis. Adapun dasar ayat, dalil dari Al-Qur'anul Karim disebutkan di antaranya dalam surat Hud. Dalam surat Hud ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakum an-nar. Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu, sebab kamu nanti akan tersentuh api neraka. Disebutkan dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat ini, beliau mengatakan ayat ini annaha dallatun ala hijrani ahli al-kufr wal ma'asi min ahli al-bid'i wa ghairihim. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan pemboikotan kepada orang kafir dan kepada ahli maksiat dari kalangan ahlul bid'ah dan juga selain mereka. Fa inna suhbatahum imma kufr aw ma'siyah. Sebab bersahabat dengan mereka ahli bid'ah itu mungkin kekufuran, mungkin kemaksiatan. Idh suhbatu la takunu illa 'an mawaddah. Sebab yang namanya persahabatan tidak mungkin terjadi melainkan dengan dasar cinta. Maka tidak boleh berteman dan harus memboikot orang-orang kafir dan ahlul bid'ah dengan ayat di atas. Kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu, sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. Itu baru condong. Apalagi bersahabat, apalagi bermajlis, apalagi bersahabat karib dan semisalnya. Begitu pula barakallahu fikum dalam Al-Quran yang lain di Al-An'am ayat yang ke-68, Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi fa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. Apabila kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan batil, fa'arid 'anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau setan melupakan kamu, maka kamu jangan duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah peringatan ini. Ada kata-kata fa'arid 'anhum, berpaling dari mereka. Yang kedua, fala taq'ud, jangan duduk-duduk bersama dengan orang yang zalim itu setelah peringatan ini. Antum perhatikan tafsirnya di tafsir At-Tabari, beliau rahimahullah menyatakan fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadhihah 'ala an-nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ah wal fasaqah. Ayat ini sebagai dalil yang sangat jelas larangan bermajlis dengan ahli batil dari semua jenisnya, dari kalangan ahli bid'ah ataupun dari kalangan orang-orang fasik. Nampak jelas gamblang barakallahu fikum dari hadis dan juga dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini semuanya khonatina azakumullah dasar-dasar pijakan atau sebagian dasar pijakan untuk prinsip hajar. Kalau hajurnya kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul maksiat, karena bid'ahnya, karena maksiatnya, karena mungkarnya, itu selama-lamanya abadan sampai mereka bertobat kepada Allah, sampai mereka rujuk kepada Allah Taala, selama-lamanya. Adapun hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan la yahillu lirajulin ayahjura khawfa qasalat, tidak halal bagi seseorang untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih min hadithi Abi Ayyub, juga muttafaqun alaih min hadithi Anas bin Malik. Maknanya ialah pemboikotan yang terjadi antara dua orang muslim karena masalah duniawi, masalah pribadi. Masalah duniawi, masalah pribadi. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan diwetik. Sekali lagi, masalah pribadi, masalah duniawi, hanya dikasih 3 hari. Lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Tetapi kalau masalah din, masalah agama, karena penyimpangan-penyimpangan dia, karena bid'ahnya dia, karena maksiatnya dia, karena kefasikan dia, selama-lamanya sampai dia tobat. Dengan dasar kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, para hadirin azakumullah, ini argumentasi dalil tentang masalah hajar. Sehingga dalam Islam ada prinsip hajrul mubtadi, memboikot ahlul bid'ah, memboikot ahlul ma'asiyah, memboikot orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, prinsip ini sangat mulia, dikarenakan Allah perintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Mulia. Barakallah. Di dalam memahami prinsip yang mulia ini, kalau kita melihat fenomena kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat muslimin semenjak dahulu kala sampai sekarang ini, khususnya dewasa ini, kita menyaksikan adanya dua pihak yang menyimpang dalam memahami prinsip al-hajr. Satu pihak yang benar dalam memahaminya. Ada tarafani wa wasat. Ada dua pihak yang berseberangan, ada pihak yang pertengahan. Yang pertengahan ahlul haq, yang betul, yang tepat dalam memahami prinsip ini. Yang tarafan yang di ujung sana, ada yang menyimpang ke sebelah kanan, ada yang menyimpang ke sebelah kiri. Terkait dengan prinsip ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari yang sering sini, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam risalah beliau, ta'ammulatun fi mas'alatil hajr fi dhaw'il kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah, belum menjelaskan. Fama'alatuna hadihi an-nasu fiha ala thalathati aqsam. Masalah kita sekarang ini, masalah hajar, umat manusia dalam bab ini terbagi menjadi tiga macam. Tarafani wa wasat, dua pihak yang saling berseberangan, dan pertengahan. Beliau mengatakan, faminhum man ghala wa a'mala hadzal bab, a'ni bab al-hajr bi ghairi qanunih wa fi ghairi mahallih, ay fi unasin la yastahiquna. Ada di antara mereka yang hulu berlebih-lebihan, yang mempraktikkan bab hajr ini dengan tanpa aturan, bukan pada tempatnya, yakni dipraktekkan pada orang-orang yang tidak berhak dihajar. Ini yang pertama, hulu ya Allah. Yang pertama, tanpa aturan. Yang kedua, bukan pada tempat yang benar. Hajar mubtadi yang mestinya mereka terapkan pada orang kafir, ahli kitab, al-yahud, wal-nasara, wal-musyrikin, atau ahlul bid'ah, atau ahlul ma'asiyah, atau orang-orang fasik, mereka terapkan untuk ahlu sunnah. Mereka memboikot ahlu sunnah, menghajar ahlu sunnah, membenci ahlu sunnah, memusuhi ahlu sunnah, barak pada ahlu sunnah, bahkan menfaris ahlu sunnah sebagai ahlul bid'ah, menfaris ahlu sunnah sebagai hizbiyin, dan segala macamnya itu. Lebih daripada itu, mereka menghajar orang-orang awam yang gak tahu apa-apa ya. Orang-orang awam, muslimin, orang-orang yang gak paham apapun masalah seperti ini, langsung mereka boikot, langsung mereka hajar, langsung mereka vonis sebagai orang yang menyimpang, orang yang dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi, dan segala macamnya. Arogan, bukan pada tempatnya. Yang melakukan tindakan hajar pun juga begitu. Semuanya bicara. Yang dari kalangan tokoh-tokohnya bicara menghajar orang lain. Sampai yang paling bawah, orang-orang yang baru kemarin taklimnya, baru kemarin belajarnya, baru kemarin mengenal agama, ikut-ikutan meramaikan suasana. Rame-rame. menghajar orang lain ramai-ramai, menfonis orang lain sebagai mubtadi ramai-ramai, menfonis orang lain sebagai hizbi. Arogan dengan tanpa qanun, dengan tanpa aturan, fi ghairi mahallih, bukan pada tempatnya. Yang mereka bidik ahlus sunnah, yang mereka bidik salafiyin, yang mereka bidik orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan yang mereka bidik, yang mereka sikat, para ulama kita, para ulama-ulama muslimin, para ulama-ulama sunnah, para ulama dakwah, mereka hancurkan semuanya. Ini hulu dalam penerapan al-hajr. Tanpa aturan, bukan pada tempatnya, ngawur. Barakallahu fiik. Kepada orang-orang semacam ini, qana bidina azzakumullah, Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin ya, ya. Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa syafah, salah seorang ulama besar zaman sekarang ini yang domisili di Madinah. Barakallahu fikum, memberikan tausiahnya, memberikan wasiatnya kepada mereka semua. Dalam risalah yang saya bawa beberapa lembar ini ya kawan, tertanggal 16 bulan 1 tahun 1432 Hijriah. Di 16 Muharram. Gitu ya. 16 Muharram 1432 Hijriah. Beliau memberikan judul Marratan Ukhra Rifqan Ahla Sunnah Bi Ahli Sunnah. Dalam risalah ini beliau menukil, merujuk kitab yang ditulis oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam yang di Yaman, yang di Ma'bar, kitab yang berjudul Al-Ibanah An Kayfiyati At-Ta'amul Ma'al Khilaf Baina Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Dipuji, dijadikan sebagai rujukan di sini, barakallahu fikum. Dan Syekh Abdul Muhsin menukil sejumlah nukilan-nukilan yang tersebutkan dalam kitab ini, yang isinya ialah memberikan tausiah nasihat kepada kaum muslimin, khususnya kepada ahlu sunnati wal jamaah, terkait dengan bab hajr ini. Barakallahu. Beliau menyoroti praktik hajr yang ngawur, tanpa aturan, tanpa kanun, bukan pada tempatnya. Di sini cukup panjang ya kawan, nanti kita lihat insyaAllah. Setahu saya di dunia maya juga banyak. Ini risalah qayyimah ditujukan kepada mereka yang hulu, yang berlebihan di dalam menerapkan prinsip al-hajr, bukan dengan aturan dan bukan pada tempatnya. Barakallahu. Dan di risalah ini beliau cukup tegas menyebutkan nama wilayahnya dan nama negaranya. Nanti baca sendiri aja lah. Tidak enak saya mau ngomongnya ya. Barakallahu. Al-Muhim ini yang pertama. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari, orang yang hulu dalam perkara al-hajr dan orang yang menerapkan prinsip ini bukan dengan qanun, dengan tanpa aturan, dan bukan bertempatnya. Barakallahu fikum. Yang ini insyaallah semua orang yang mengetahui hakikatnya akan merinding. Secara fitrah dia akan menolak. Barakallahu fikum. Sangat arogan, sangat mengerikan. Semuanya kena. Ada hulu al-hajr. Naam. Yang kedua kata beliau, wa minhum man haqiqatu amrihim tahadluqun fi tadbiqih. Ada lagi di antara mereka yang hakikat keadaan mereka ini tahadluqun fi tadbiqih. Sok jenius, sok ilmiah dalam menerapkan hajr. Wa haqiqatu at-tadbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadah asy-syar'iyyah al-'azimah. Tetapi pada hakikat penerapan mereka itu sesungguhnya adalah ta'til, upaya untuk menolak, upaya untuk mensirnakan ibadah syar'iyyah yang agung ini, wa li hadha al-ashl al-qawim, dan prinsip yang lurus ini. Yang kedua, sebagian pihak yang di depan umum, di depan masyarakat, masya Allah, terkesan ilmiah dalam menerapkan yang namanya haji. Barakallahu'alaikum. Terkesan alus, lembut, bil hikmah, rifkun walim, lemah lembut dan segala macamnya, masya Allah, dakwahnya bil hikmah, dakwahnya penuh dengan rahmah, dengan maslahat, luar biasa. Tetapi kata Syekh, hakikatnya ialah mereka menolak, mereka membumi hanguskan prinsip al-hajar. Mereka menjatuhkan, menggugurkan, menghilangkan prinsip al-hajar ini. Barakallahu fikum. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Beliau menyebutkan di sini. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama yang ngawur-ngawur, nampaknya kok sudah mulai kelihatan gitu ya. Apalagi si Abdul Muhsin sudah membawakan sebuah risalah tentang khusus dan menukil sebuah kitab karangan ulama Yaman dari Ma'bar Syekh Muhammad Ibnu Abdul Imam. Kelihatan petanya gitu. Oh, gitu. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Sekarang yang kedua ini, yang so ilmiah dalam menerapkan al-hajr, masya Allah begitu. Tapi katanya Syekh Al-Bukhari, hakikatnya mereka menolak, mereka menggugurkan prinsip al-hajr. Mereka itulah barakallahu fikum orang-orang yang di zaman sekarang ini menyatakan bahwasanya prinsip hajrul mubtadi itu gugur. Gugur, tidak diterapkan dengan alasan ahlus sunnah minoritas, dengan alasan ahlul bid'ah itu sangat banyak, dengan alasan tidak ada manfaatnya hajrul mubtadi. Wah, ada. Mereka yang sekarang menerapkan prinsip taklif, prinsip lemah lembut dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, menolak prinsip al-hajr. Tapi ada di antara mereka yang terang-terangan nolak, ada yang alus-alusan. Barakallahu fikum. Ada yang dengan dibawakan dengan rinci pembahasan masalah hajr, harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya dulu, siapa yang menghajr, antum yang menghajr itu orang yang kuat atau orang yang lemah, termasuk orang yang punya masa atau tidak, didengarkan suaranya atau tidak, termasuk penguasa atau tidak, yang kamu hajr itu orang yang kuat atau orang yang lemah, orang yang punya masa atau enggak ada masa, pertimbangan maslahat, mudharat dan segala macamnya. Kemudian diterapkan di tengah-tengah masyarakat, oh ternyata ahlu sunnah sangat sedikit, tidak mungkin hajar. Oh, ahlu bid'ah sangat banyak, mereka sangat kuat, tidak mungkin hajar. Akhirnya gugur prinsip hajar itu. Tidak ada prinsip hajar, yang ada taklim. Taklim. Akhirnya mereka pun kerjasama dakwah dengan tokoh-tokoh teroris. Dari kalangan Ikhwanul Muflisin, dari kalangan JI, dari kalangan Jamaatul Jihad, dari kalangan jihad dan segala macamnya itu, masya Allah. Kemudian mereka kemudian apa namanya ta'awun dakwah dengan pihak-pihak yang menyimpang dari kalangan Hizbiyyin, dari kalangan Sururiyyin dan segala macamnya itu, dengan alasan gugur prinsip al-hajar. Maka harus diterapkan prinsip taklif lemah lembut. Barakallahu. Ini yang kedua. Kira-kira paham sama mereka ini? Belum paham juga ya? Hah? Oh, belum paham juga ya? Masya Allah. Belum paham juga. Atau belum mengerti kalau ada orang yang punya pemahaman seperti ini? Hah? Masya Allah. Ini pemahaman sesungguhnya sudah ada dilontarkan oleh sebagian da'i-da'i yang juga mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah tahun 90-an. Tahun 90-an itu. Sekarang tahun berapa? 2012. Ini tahun 90-an itu. Kalau mau diperkirakan waktunya ya sekitar tahun 97. Tahun 98, barakallah itu, ada. Nah, waktu itu, kala itu pemahaman yang dilontarkan ialah seputar masalah tahdir. Sang dai ini menyampaikan pemahamannya bahwasanya tahdir memperingatkan umat dari ashabul ahwa'i wal bid'ah itu tugasnya para ulama. para thullabul ilm, para pencari ilmu itu enggak punya tidak diperbolehkan untuk menerapkan seperti ini. Harus ulama. Itu. Barakallahu fikum. Ditanyakan akhirnya kepada para masyayikh, kepada para ulama tentang pemahaman seperti ini. Apakah betul ada pemahaman seperti ini wahai para masyayikh? Dikatakan salah. Memperingatkan umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang itu tugas orang-orang yang memiliki ilmu dan mengetahui penyimpangan tadi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhamul iman. Man ra'a minkum mungkara, siapa saja yang melihat kemungkaran dari kalangan kalian, baik dari kalangan para ulama atau dari kalangan thullabul ilm atau dari kalangan muslimin, yang penting dia tahu ilmunya, ngerti di perkara mungkar, tinggal. Mungkin dengan tangannya, mungkin dengan lisannya, atau mungkin dengan hatinya. Barakallahu'alaikum. Tampilkan apa namanya fatwa para masyayikh. Cepet. Gitu ya. Masya Allah. Berubah lagi ngomongnya. Oh, maksudnya itu ialah mentahdir ahli kita itu ialah untuk orang-orang yang punya masa, yang punya kekuatan, seperti para umara, para penguasa, para alim ulama dan segala macamnya yang punya masa, sehingga ketika mereka mentahdir umat dari bahaya ahli bid'ah punya pengaruh. Apa itu ahli bid'ahnya itu? Itu. Barakallahu fikum. Muncul lagi pemahaman berikutnya terkait dengan masalah hajar tadi. Dimunculkan. Tidak boleh di zaman sekarang menerapkan hajar mubtadi itu, tidak boleh. Karena ahlus sunnah minoritas. Hajar itu baru diterapkan kalau ahlus sunnah mayoritas. Diterapkan kalau sudah banyak ahlus sunnahnya, sedikit ahlus bid'ahnya. Ketika kamu menghajar seorang ahli bid'ah, punya pengaruh, punya kemaslahatan, punya kemanfaatan, bermanfaat. Itu. Intinya apa? Tidak ada sekarang prinsip hajar mubtadi ini. Barakallahu fikum. Terus ngapain? Ta'lif. Bagaimana bentuk ta'lifnya? Tadi itu. Ta'lif. Akhirnya dikarenakan tidak ada hajar mubtadi, tidak ada tahdir-tahdiran, akhirnya kerjasama dakwah dulu, terus lama-lama dana dan segala macamnya itu, dengan berbagai macam lembaga-lembaga, yayasan-yayasan penyandang dana dan segala macamnya, yang di belakang mereka itu adalah pemahaman-pemahaman bid'ah. Ta'awun da'awi dengan jamaah Islamiyah, ta'awun da'awi dengan orang-orang yang menyimpang dan segala macamnya itu, dengan alasan ta'lif, dakwah dari dalam kepada tokoh-tokoh atau kepada pihak-pihak yang menyimpang dari dalam dakwahnya itu, dalam rangka maslahat dakwah dan segala macamnya. Barakallah. Kenapa ya Pak? Dengan alasan tidak ada dan gugur kaidah al-hajar. Tahu siapa mereka? Belum tahu juga? Ah, yang betul aja. Soalnya saya dipeseni jangan vulgar-vulgar gitu. Ada di peseni jangan nyebut nama lah, nggak enak gitu. Jadi yang umum-umum saja, gitu ya. Tidak paham? Oh, tidak paham tu? Belum paham juga? Ada kalau itu. Nah, kalau juga waktunya habis, saya mau menjelaskan kepada antum bagaimanakah sesungguhnya prinsip hajar itu. Kita ingin menjelaskan bahwasannya hajar itu punya aturan dan tidak mungkin gugur bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Barakallahu fikum. Kalau dari pihak pertama paham ya? Tidak paham juga? Hah? Oh paham. Yang pertama malah paham ya? Dan yang kedua? Tidak paham. Yang kedua itu lebih lama munculnya, lebih duluan muncul daripada yang kedua, yang pertama. Yang pertama kan yang kasar-kasar. Yang ini yang harus halus. Halus tapi nyelekit. Gitu ya. Masya Allah. Nah, paham ya? Hah? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Nah. Baik ya Pak. Sekarang bagaimanakah prinsip Al-Hajr menurut pemahaman Salafun Shalih? Di sini kan nanti na'azakumullah harus dipahami beberapa poin. Ringkas ya, Pak. Yang pertama ialah Al-Hajr itu, Hajr Mubtadi itu memiliki beberapa maksud dan tujuan. Tidak cuma satu. Yang pertama ialah tahqiqul ubudiyyati lillah. Tahqiqul ubudiyyati lillah. Merealisasikan ibadah kepada Allah. Mewujudkan ibadah kepada Allah. Diterangkan tadi Ikhwan, Hajr itu perintah dalam Al-Quran, contoh Rasul dalam hadis, prakteknya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Hajr Mubtadi itu perintah. Segala sesuatu yang diperintahkan adalah ibadah. Para kawan itu ibadah Ikhwan. Bahkan dikatakan min a'zamil ibadat, termasuk ibadah yang paling aku. Seseorang ketika menerapkan prinsip Hajr, tujuan yang pertama ialah dia sedang beribadah kepada Allah dengan amalan ini. Kamu lagi beribadah, ibadah kepada Allah dengan bentuk Hajr Mubtadi. Ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas dan harus mutaba'ah sesuai dengan contoh Rasul. Hajurnya kamu ikhlas sesuai dengan contoh Rasul, dengan aturan pada orang yang sesuai. Yang kamu hajur orang-orang kafir, kaum munafikin, ahlul bid'ah, orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan dan orang fasik. Bukan yang lain. Ini yang pertama. Saya bawakan dengan ringkas. Tujuan yang kedua. Tahqiqul wala'i wal bara'. Tahqiqul wala'i wal bara', mewujudkan prinsip al wala' wal bara'. Sebagaimana yang saya terangkan di awal, termasuk bentuk al bara'ah. Bentuk berlepas diri ialah Hajr Mubtadi. Hajr Mubtadi satu bagian dari prinsip Al-Bara'ah. Akan melaksanakan prinsip Al-Wala' Wal-Bara'. Al-Wala' Wal-Bara' sudah kita bahas pada pertemuan bulan sebelumnya. Tadi, jadi kamu itu sedang benci kepada orang karena Allah. Benci saja. Prinsip yang sangat mulia, yang sangat besar. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang ketiga ialah tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mewujudkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf memerintahkan perkara kebaikan, jelas memerintahkan kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada perkara-perkara kebaikan, melarang orang dari kekufuran-kekufuran, dari kesyirikan-kesyirikan, dari bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, mungkar-mungkar. Boleh. Maka Hajr Mubtadi itu termasuk nahi mungkar. Melarang orang dari sebuah kemungkaran, mencegah kemungkaran, mencegah orang-orang mungkar. Ada wale amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip besar dalam Islam ibadah ya. yang keempat Tujuan dan maksud daripada hajur ialah an-nushu li'amatil ummah, menasehati kaum muslimin secara umum. Menasehati muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Kita hajur dia supaya muslimin tahu ini orang yang menyimpang, ini orang yang gak beres, ini orang yang punya bid'ah dan segala macam. Dinasihati, awas orang bahaya. Barakallahu fikum. Maksud dan tujuan yang kelima ialah rujurul mahjur an khata'i. Rujuknya ahlul bid'ah tadi dari kesalahannya. Rujuknya atau taubatnya ahlul bid'ah tadi dari kesalahannya. Ini lima, paling tidak lima maksud dan tujuan ditegakkannya prinsip hajar umum tadi. Yang perlu dipahami, kalau lima-limanya tercapai, alhamdulillah. Nah gitu ya, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau tidak mungkin tercapai lima-limanya, paling tidak salah satunya. Yang terpenting ialah empat poin pertama. Upaya untuk ibadah kepada Allah, upaya untuk menerapkan al-wala' wal-bara', upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ahnya dia ini. Kalau seandainya yang dihajar tidak mau rujuk, minimal empat ini. Banyak ya. Sedangkan maksudnya ketika kita melaksanakan prinsip hajar, ternyata ahlul bid'ahnya tidak mau rujuk, bukan berarti gugur, tidak gugur, tapi belum tercapai satu maksud. Amin. Tidak tercapai satu maksud. Maka dilihat apakah tercapai yang lain. Tercapai. Kalau secara pribadi ibadah kepada Allah dengan itu, al-walah wal-barak dengan itu, amar ma'ruf nahi munkar dengan itu, menasihati muslimin dengan ini, tercapai semuanya kecuali satu. Saya dipahami ini. Ini masalah pertama yang harus dipahami barakallahu fikum. Masalah kedua yang harus dipahami, hajar mubtadi itu memiliki gambaran yang sangat banyak. Tadi ada kalanya dengan badan, ada kalanya dengan lisan, minimal dengan hati yang di awal saya sebutkan itu. Kalau tercapai semuanya, bisa dihajar dengan badan, dengan lisan, dengan hati, alhamdulillah, tercapai semuanya. Tetapi kalau tidak tercapai semuanya, minimal tercapai dengan hati. Paham ya? Dengan hati. Dengan hati gak ada yang maksa. Dengan hati gak ada yang menekan. Dengan hati. Sama semata-mata kamu gak suka dengan dia, kamu benci dengan dia. Sehingga jangan dipandang yang namanya hajur itu satu bentuk. Tidak. Banyak. Contoh real. Kamu ketemu dengan ahli bid'ah. Papasan secara teori di masyarakat kita sekarang ini, gak mungkin kamu melengos. Kalau kamu melengos, wah, bisa menimbulkan fitnah besar di masyarakat. Ya no, jubahan, sitoe sorbanan, napa podo melengos, apa iki? Kan gitu ya. Ketika itu tidak mungkin bagi Anda untuk menghajar. Ketemu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Ketika itu tidak bisa kamu tampilkan hajar. Tetapi di saat yang lain bisa. Hadirilah pengajian akbar oleh al-ustaz bulan dan bulan. Kamu ngerti? Nah, itu tokoh PA itu. Di antara bentuk hajarnya kamu apa ya, Pak? Tidak hadir acaranya dia. Nah, gitu ya. Tidak datang ke tempat taklimnya. Tidak coba-coba dengarkan radionya dan segala macamnya. Tuh kamu di rumah baca kitab, pola baca buku, pola minum teh, pola sama keluarga dengan niat saya di sini dengan niat tidak datang ke sana. Namanya apa? Hajar. Itu namanya hajar. Kamu terapkan hajar ketika itu. Ada yang maksa? Ada yang menekan? Tidak ada. Apakah butuh maslahat atau mudharat? Tidak ada. Siapa yang melarang kamu untuk di rumah? Tidak ada. Siapa yang melarang kamu untuk keluar rumah? Tidak ada. Jadi kamu santai di rumah minum teh gitu. Loh, antum kok di rumah? Iya, saya di rumah dalam rangka untuk memboikot dai bid'ah yang mengadakan acara itu. Saya minum teh lagi ibadah. Nah, barakallah itu. Barakallah itu. Hajar. Ya, diberitakan fulan bin fulan al-mubtasi sakit. Sakit apa itu? Tidak kamu jenguk, ya tidak kamu tengok, terus kamu di rumah dalam rangka untuk hajar mubtasi. Tidak ada kemasukan. Jika bahkan kemudian dia acara pernikahan menikahkan putrinya, ya salat. Menikahkan putrinya acara besar-besaran. Ya sudah kamu di rumah, jangan datang pada acara dia. Tidak menghadiri acara dia, termasuk hajar. Antum sanggup? Mampu? Mampu, tidak ada yang menekan. Tidak ada yang menekan antum, tidak ada yang memaksa antum. Antum di rumah tidak hadir ke acara dia, itu namanya hajar. Faham yang mana? Tidak ada yang mengatakan tidak boleh ya akhi, ahlu sunnah minoritas datang ke sana. Yang diurus ke sana siapa pak? Kalau saya di rumah, apa berarti ada kemabrotan? Tidak ada. Minum teh, tidak ada yang komentar. Kayak gitu ya, di rumah minum teh, lagi aja lagi ibadah sama minum teh, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Itu harus sami baik-baik. Tidak mungkin cukup. Karena macam-macam yang namanya hajar. Kalau enggak mungkin dengan badan, ya dengan lesan. Tidak mungkin dengan lesan, minimal dengan hati. Tidak mungkin semuanya, sebagiannya. Dari situ ada masalah ketiga. Yang namanya hajar, ada yang kulli, ada yang juz'i. Ada pemboikotan total. Total. Dengan badan, dengan lesan, dengan hati, total. Ada dicontohkan dalam sebagian salaf. Nah, ketika ada orang yang menyelisih sunnah, dinasihati, masih ngeyel, langsung bicara. Demi Allah, aku tidak akan tinggal di sebuah negara, di sebuah wilayah yang kamu ada di sini. Langsung dia hijrah. Dilakukan oleh sahabat Abu Darda dan Mu'adz Jabal. Ketika itu. Langsung dari Syam pindah ke Madinah. Itu total pemboikotan total dengan badannya, ya dengan perbuatannya, ya dengan orang-orangnya, ya dengan lesannya, dengan hatinya pindah sudah. Kenapa? Di sana ada ahli bid'ah. Pikir hijrah. Bahasa kasar itu kan. Laqad jarallah di perumahan Bapakan Indah. Misalkan, mudah-mudahan ada ya. Ada tokoh bid'ah di sini. Yang jahat, yang kejam dan segala macamnya itu, langsung kamu hajar dia. Kalau kamu mampu. Demi Allah, aku tidak akan tinggal di perumahan yang ada alih bid'ah kayak dia ini. Langsung pindah perumahan. Pindah di Babatan Mukti. Kayak gitu ya. Itu namanya hajar kulli total. Contoh. Yang kedua, juz'i parsial. Mungkin dengan lesan saja, atau mungkin dengan perbuatan saja, atau minimal dengan hati saja. Tidak mungkin yang ini, yang ini. Ketika dia apa namanya dengan lesan tidak mampu, maka dengan lesan dia taklif, bukan hajar. Tapi dengan hati dia hajar. Kayak tadi itu, ketemu orang, wah tak mungkin ini. Iki tokoh bid'ah ini gini. Ini kalau saya melengos bahaya ini. Akhirnya mau tidak mau kamu duduk sama dia, barakallahu'alaikum, basa-basi sama dia, talib. Tidak mungkin kamu hajar. Tapi dalam kesempatan yang lain, bisa kamu hajar. Itu namanya apa? Parsial, juz'i. Kaidahnya, ketika mungkin tercapai hajar dengan kulli, kalau kamu mampu, kerjakan. Kalau tidak mungkin, maka gunakan hajar juz'i parsial. Yang ini taklif, yang ini hajar. Ketemu, wah, salam. Yang lainnya? Tidak. Ternyata dan segala macamnya. Dikarenakan ragamnya sangat banyak. Tidak mungkin gugur. Dalam kondisi yang kayak tadi, barakulahikum. Tidak ada pembahasan harus kuat, tidak boleh lemah. Harus mayoritas, tidak boleh minoritas. Harus pertimbangan maslahat, maslahat. Tidak ada. Kalau tidak mungkin yang ini, maka yang ini. Tidak mungkin yang itu, maka yang ini. Wah, kata. Tidak mungkin itu selama-lamanya. Minimal dengan hati. Tidak mungkin gugur abad dan selama-lamanya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Walaupun satu dunia sebagai ahlu bid'ah, kamu seorang diri sebagai ahlu sunnah, dengan hati kamu bisa berhajir. Ya wis, kamu tinggalkan semua mereka, kamu di rumahnya antum, tidak kemana-mana, tidak keluar rumah, antum ibadah di rumahnya antum, wa qiraatul Quran, wa ila akhirih, di rumah, tidak kemana-mana. Namanya apa itu? Hajir dengan hati. Pas butuh ke pasar ya, keluar, salam-salam, itu taklif namanya. Masuk rumah, hajir lagi, dengan hati lagi. Itu mungkin. Wadah ini, dipahami. Masalah yang berikutnya. Antum harus bedakan antara hajr wiqai dengan hajrul uqubah. Hajr wiqai itu menghajar ahlul bid'ah dalam rangka wiqayah, menjaga diri kita dari penyimpangan-penyimpangan dia secara pribadi. Secara pribadi kamu hajar ahlul bid'ah itu baik secara total atau secara parsial dalam rangka untuk menyelamatkan diri sendiri. Kamu tidak baca majalahnya, kamu tidak mendengarkan radio-radionya, kamu enggak datang ke tempat-tempat taklimnya, kamu tidak bermajlis dengan dia, wah kamu pindah ke tempat yang sangat jauh untuk pribadi. Itu hajar. Dan tidak ada pertimbangan maslahat dan madharat para pribadi. Dan itu boleh dengan kesepakatan para ulama, dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Namanya hajar wiqai untuk pribadi. Yang ini tidak ada pertimbangan maslahat dan madharat untuk pribadi. Amin. Adapun yang kedua disebut dengan hajrul rukubah, memboikot ahli bid'ah untuk menghukum dia. Uqubah, menghukum dia. Nah, kalau yang satu ini harus pertimbangan maslahat dan madharat, karena melibatkan banyak pihak untuk menghukum dia. Terkait dengan ini pertimbangan maslahatnya dan madharatnya. Lihat diri kamu, kamu tuh orang yang kuat atau orang yang lemah. Kamu tuh orangnya suaranya berpengaruh atau tidak. Lihat kamu tuh punya massa atau tidak, mayoritas atau minoritas. Lihat yang kamu hajar tadi, itu ahli bid'ah, enggak punya kekuatan atau punya kekuatan, punya kekuasaan ataukah tidak, punya masa ataukah tidak, kuat ataukah lemah. Itu pertimbangan maslahat madharat, dikarenakan modelnya hajar uqubah, menghukum. Kalau itu wiqai, enggak ada itu semuanya, pribadi. Uqubah dengan ketentuan-ketentuan di atas. Jadi kami kan kami Assalamualaikum. Yang berikutnya, bedakan antara iqa'ul hajr, mewujudkan amalan hajr secara pribadi kita menghajr, dan da'watun nasi ilal hajr, menyeru orang lain untuk menghajr ahli bid'ah. Kalau yang pertama, iqa'ul hajr, mewujudkan amalan hajr, itu pribadi kita sendiri, tidak melibatkan orang lain. Kita tidak salam dia, kita tidak bicara sama dia, kita tidak baca majalahnya, wala kitabnya, wala dengar radionya, wala dengar ceramah-ceramahnya, pribadi. Kita itu iqa'i. Yang ini tidak ada pertimbangan maslahat dan madharat. Adapun yang kedua, namanya da'watun nas ilal hajr, menyeru orang lain, mengajak orang lain untuk menghajar ahli bid'ah ini. Yang ini harus dengan pertimbangan maslahat dan madharat. Jangan saya sekarang ini di forum umum seperti ini saya ngajak antum, ayuhan nas, fulan bin fulan itu mubtadi umbal, jangan deketi dia, jangan bicara sama dia, jangan salam sama dia dan segala macamnya. Itu namanya pak, menyeru orang lain untuk memboikot dia. Ya seperti ini, saya harus pertimbangkan maslahat dan madharat. Omongan saya didengarkan atau tidak? Posisi saya orang yang punya kekuatan atau tidak? Jumlah saya dan teman-teman mayoritas atau minoritas? Mereka yang saya ajak tadi kuat atau kelemah? Itu pertimbangannya panjang. Kenapa? Mengajak orang lain untuk menghajar dia. Yang bisa kan dengan hajar ukubah. Paham ya, Pak? Bisa paham ya? Silat macam-macam. Kemudian perlu diingat sebagai tanggih penjelasan Syekh Rustan Guru Taimiyah rahimahullah yang banyak mereka bawakan dan juga sejumlah ulama yang lain tatkala membahas masalah hajir mubtadi dan menyebutkan harus pertimbangan maslahat dan madharat, melihat kuat ataukah lemah, mayoritas ataukah minoritas, itu semuanya pada pembahasan hajir ukubah. Hajir ukubah, menghajir untuk menghukum ahli bid'ah, dan pada pembahasan menyeru orang lain untuk menghajir ahli bid'ah. Pada dua poin ini saja yang disitu ada pembahasan maslahatan nadharat. Itu dibahas panjang lebar oleh Syekhul Bukhari dalam bukunya ini yang tidak mungkin saya bacakan sekarang dikarenakan waktu yang sangat sempit. Itu ringkasannya ya. Ada pun terkait dengan hajir wiqai, kita pribadi iqa'ul hajir, upaya untuk ibadah dengan ini, alwala wal barak dengan ini, amar maruf nahi muka dengan ini, dan segala macamnya. Itu tidak ada pertimbangan maslahat dan madharat. Yang intinya barakallahu fikum, yang namanya kaidah, prinsip hajir mubtadi tidak mungkin digugurkan selama-lamanya. Tetap ada sampai yaumul qiyamah, bagaimanapun kondisinya. Karena apa? Macam-macam ragam. Tidak mungkin yang itu, yang ini. Tidak mungkin yang total, yang juicy. Tidak mungkin dengan lesan, dengan badan. Tidak mungkin dengan badan, dengan lesan. Tidak mungkin dua-duanya, minimal dengan hati. Tidak mungkin hajir ukubah, hajir menghukum dia, ya hajir yukai, menjaga diri. Tidak mungkin menyiru orang lain untuk menghajir dia, ya minimal pribadi. Paham ya? Itu namanya prinsip al-hajir. Ada aturan main dan tidak mungkin gugur selama-lamanya. Makanya dikatakan tadi oleh muallif oleh Syekhul Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, pihak kedua ini secara tampilannya ilmiah membawakan kalam Ibnu Taimiyah, kalam Syekh Fulan atau Syekh Allan, dirinci ada pertimbangan maslahat dan madharat, kuat dan lemah, mayoritas dan minoritas, panjang lebar ilmiah. Tapi ujung-ujungnya apa ya, Pak? Apa ujung-ujungnya? Menggugurkan prinsip al-hajir. Salah besar. Anda bisa tahu bagaimana salahnya ketika mengetahui rincian-rincian tadi. Maksud hajir itu apa, ragamnya kayak apa, bentuknya bagaimana, dan segala macamnya. Baru tahu Anda. Tidak mungkin gugur selama-lamanya. Sehingga dikatakan sama Syekh Al-Bukhari tadi, pihak kedua itu sesungguhnya hendak membumi hanguskan prinsip mulia hajir mubtadi. Bahasa lainnya, hendak menghancurkan prinsip al-wala wal-bara, hendak menghancurkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang itu merupakan dasar agama yang paling kuat. Kalau tidak ada prinsip ini, ikhwan, maka hancur semuanya. Dan hancur. Akhirnya mereka pun hancur dengan prinsip mereka tadi. Bermudah-mudah dalam muamalah dengan hizbiyin. Bermudah-mudah dalam ta'awun dakwah dengan hizbiyin. Dan segala macamnya. Alasannya apa? Taklif. Tidak boleh hajar. Barakallahu fikum. Maaf. Sampai sebagian mereka yang level titelnya itu di atas kita orang sudah doktor dan segala macamnya itu panggilannya awam pantolun dia semi musbil enggak musbil juga enggak barakallahu'alaikum kemudian menggunakan baju hair jas mungkin sudah kebakar dari bagian dasi kemudian menggunakan peci hitam sopan nasional berharga kemana-mana kayak gitu ya Pak. Loh kenapa? Tidak mungkin. Ini harus taklif. Kalau kita menggunakan jubah itu nanti masyarakat akan lari. Kalau kita menggunakan kamis nanti semuanya akan lari. Kalau kita menggunakan peci putih nanti semuanya akan lari. Itu nanti membuat orang terlarikan dari Islam yang bagus ini. Kita harus menampilkan dengan tampilan yang manis, yang rahmah, yang hikmah, yang lembut, yang taklif. Ini yang taklif. Allah Taala. Terus merembet. Dikarenakan mereka menggugurkan bersih di hati ini. Saya mau tanya yang lebih berbahaya yang mana? Yang ngawur dalam menerapkan hajar atau kayak alus-alus kayak gini nih? Yang mana yang berbahaya? Yang kedua ini yang membahayakan. Kalau yang pertama, fikrah sholat. Ngawur kayak gitu, semua orang dikatakan ahli bid'ah, semua orang dikatakan hizbi, semua orang dikatakan sebagai bukan sunni dan segala macamnya, yang memvonis juga rame-rame dari yang baru belajar kemarin, yang setahun, yang dua tahun, yang tiga tahun. Ngawur ini, semua orang paham ini, ngawur ini. Ada kelas itu nolak dia. Tapi yang ini, ilmiah. Ada ulamanya itu. Tunukal dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, tunukal dari Syekh Fulan, Syekh Alan, dan segala macam. Ini begini-begini ilmiah. Dikarenakan yang berbicara dan yang mengadopsinya para doktor. Barakallah itu. Ilmiah ini, barakallah itu. Tapi pada hakikatnya barakallah hukum ialah mereka merusakkan dan menghancurkan, menghanguskan prinsip yang mulia ini, prinsip hajar murtad. Maka ya Pak Nabi Muhammad, sikap yang benar, pertengahan. Jangan ngawur. Dan jangan kayak pendapat kedua yang menggugurkan prinsip hajar. Ringkasnya, hajar mubtadi itu prinsip mulia yang terus ada sampai yaumul qiyamah. Tidak boleh gugur. Tetapi dengan perincian-perincian tadi. Paham ya? Dengan rincian-rincian tadi. Dengan aturan-aturan main yang jelas. Tidak semua orang kita hajar. Kita hanya menghajar orang-orang kafir, ahli kitab, ahli hudud nasara, dan semua non-muslim. Yang kita hajar orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli bid'ah. Orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli maksiyah, yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Orang-orang dikatakan fasik. Tidak sembarang orang. Tidak boleh untuk menghajar ahli sunnah. Tidak boleh untuk menghajar orang-orang awam. Orang-orang yang baru mengerti. Dakwah itu lahan dakwah antum, lahan dakwahnya kita. Yang harus kita kasih ilmu, yang kita kasih dakwah, yang kita kasih pengarahan para pelatih. Ini yang antum harus sampaikan baik-baik. Sebagian pihak para pelatih mengklaim, menuduh sebagian kita keras, kasar dalam berdakwah. Kenapa? Nah, itu temanya dikit-dikit ala-ala awal farok. Temanya dikit-dikit masalah pemboikotan dan segala macam. Jadi kalau kamu rasa ketenangan atau mendengarkan baik-baik, bukan baru semua orang. Ini hanya menerangkan satu prinsip Islam sebagai terapi untuk orang-orang yang dikatakan penyakit masyarakat tadi, yang kafirnya, yang mubtadinya, yang munafiknya, yang fasiknya. Hanya orang jahat yang kita bahas. Sementara yang lain mereka tidak kita bahas. Muslimin, ya Allah, dengan muslimin yang lainnya kita berukhuwah dengan mereka dan segala macamnya. Yang kita soroti orang-orang yang menyimpang itu pun terkadang orang tertentu, kondisi tertentu. Hukum asalnya ukhuwah Islamiyah. Kita harus bersaudara, menyatukan kaum muslimin, jangan berpecah belah, jangan bermusuhan, saling mencinta, saling menyayangi. Ini yang terus kita galakkan para kelas itu. Nah, ketika ada orang-orang yang aneh-aneh ini, baru antum terapkan minimal untuk antum pribadi. Barakallahu fikum. Mungkin bayangannya antum fungsinya apa sangat bahas-bahas kayak gini ini. Ini masalah prinsip besar. Kalau antum tidak paham masalah seperti ini, antum nanti akan menyimpang tanpa sadar. Kalau kamu mengatakan seperti ini, loh, dia kan bid'ah-bid'ahkan muslim juga. Dia kan ya saudara kita juga, atau Ustaz. Ya, dia mengadakan acara-acara gitu kan. Kan lagi bunga, lagi gembira. Masa kita gak boleh datang kepada orang itu untuk ikut mengembirakan hati dia. Menyenangkan hati muslim kan bagus. Nah, ya, menyimpang Anda sama sadar. Padahal itu acara-acara bid'ah, acara-acara yang menyimpang atau ke bid'ah lagi. Atau menyimpang sama sadar. Kenapa? Tidak punya prinsip al-walak wal-farak yang jelas. Tidak punya prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang jelas. Tidak punya prinsip hajar yang jelas. Hajar itu bukan berarti antum harus mempilihnya dia. Bukan. Dengan berbagai macam bentuk yang saya terangkan tadi. Intinya antum harus menyelamatkan diri dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Menyelamatkan diri dari nifaq dan kemunafikan. Menyelamatkan diri dari maksiat dan ahlul maksiat. Tak ada perhatian. Jadi bangun sore. Barakallahu fikum. Masyaallah, barakallahu. Saya pernah mendengar tentang akidah muwazanah, tapi belum paham. Tolong berikan contohnya. Apakah akidah muwazanah masuk dalam bab hajar? Muwazanah itu adalah suatu pemahaman baru yang dimunculkan oleh paham sururiyah. Paham sururiyah yang dibawa oleh Muhammad Surur bin Hayat bin al-Abidin, orang Saudi yang tinggal di Birmingham, London, Inggris sana. Sururiyah ini ada yang ekstrim, ada yang moderat. Di antaranya muwazanah ini. Muwazanah itu maknanya yang mereka maukan ikhwan. Muwazanah itu ialah dalam sikapi ahlul bid'ah. Mereka mewajibkan siapa saja yang membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah harus dan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikannya supaya imbang muwazanah. Kita di daerah kamu ada seorang tokoh bid'ah yang sangat jahat yang kamu sumbangkan nih. Bagaimana jahatnya itu? Nah, ketika kamu membicarakan kejahatan dia, dia itu orang yang menyimpang, dia itu orang yang gini, begini, begini, begini, begini. Kamu katakan, tapi dia itu orang muslim, dia sholat, dia juga sedekah, dia juga puasa, dia juga berhaji kan, dia juga umroh dan segala macam. Wajib, kata mereka. Kalau tidak, Anda khianat, Anda zalim. Ini prinsip yang menyimpang. Bukan begitu caranya kita membicarakan penyimpangan orang lain. Makomnya, tempatnya kita ketika itu menerangkan penyimpangan orang, bukan menjelaskan biografi orang. Dalam prinsip ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran, cukup disebutkan yang jelek saja. Kebaikan sudah ma'ruf. Antumnya dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan orang kafir, apakah disebutkan kebaikan-kebaikannya? Tidak, jeleknya toh. Ketika Allah menyebutkan kaum munafikin, apakah dibawakan kebaikan-kebaikannya? Tidak, jeleknya saja yang dibawakan. Padahal mereka juga punya kebaikan. Ketika Allah membicarakan tentang orang-orang yang ahlul ma'asi, orang-orang fasik, apakah dibawakan kebaikan-kebaikannya? Tidak, yang dibawakan hanya jeleknya saja. Juga Rasul ketika melaksanakan ingkarul munkar, ketika beliau misalkan menjelaskan masalah khawarij, ketika menerangkan qadariyah tadi, yang disebutkan jeleknya saja dengan tanpa membawakan kebaikan-kebaikannya. Dikarenakan makomnya itu makom mustahdir, kamu hendak mengingatkan umat dari bahaya-bahaya orang ini, maka cukup dibawakan kejelekan saja dengan tanpa kebaikan-kebaikan. Lain halnya kalau kamu hendak membawakan sebuah biografi sejarah hidup seseorang, ya kamu tampilkan semuanya, yang jeleknya, yang bagusnya dan segala macamnya. Prinsip muwazanah ini barakallahu fikum yang datang ke Indonesia. Sururiyah yang masuk ke Indonesia dengan pemahaman muwazanah yang kemudian diganti labelnya oleh salah seorang dai ketika itu tahun 90-an itu, barakallahu dengan sebutan insaf. Harus insaf ya, adil ya. Gitu. Ketika membahas tentang Said Qutb sebagai seorang pemberontak yang juga mencaci maki para sahabat, yang memiliki pemahaman manunggal engkau Allah Gusti dan segala macamnya itu, dia mengatakan insaf ya, jangan cuma menyebut itu saja, tambahkan lagi, katakan Said Qutb itu sastra atau gimana, seorang tokoh sastrawan terkemuka yang ahli ini gitu. Ngamuk-ngamuk ya, itu pada pemahaman yang menyimpang. Muazzanah prinsip yang menyimpang barat Tuhan. Dari muazzanah ini kemudian berkembang. Karena tujuan inti prinsip muazzanah yang menyimpang ini adalah mengayomi ahli bid'ah. Itu intinya ya Pak. Berkembang akhirnya apa? Bermuamalah dengan ahli bid'ah. Berkembang lagi ta'awun, dakwah, ta'awun, dana dan segala macam dengan ahli bid'ah. Berkembang lagi Ikhwan tadi menolak hajar, menolak hajar, taklif yang mereka bukan terkait dengan ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Tahu jawab mereka ini? Tadi dikasih tahu tokohnya. Muazzana itu salah satu pemahaman sururiin yang masuk ke Indonesia, yang pokoknya adalah Muhammad Surur bin Najib Zainal Abidin. Pemahaman ini dibantah khusus oleh Syekh Rabi' bin Hadi dalam buku beliau Manhaju Ahli Sunnah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawa'id dalam bukunya. Khatam. Sekarang ini pengembangan-pengembangannya. Barakallahu. Pengembangan-pengembangannya. Yang paling keras, yang paling anyar Hajar bin Tabi'i Ibn Barak. Jadi mereka itu adalah ex sururi yang sekarang tidak mau dikatakan sebagai sururi, ya kita katakan sebagai hizbi. Nah, barakallahu fikum. Mungkin antum yang baru-baru ini bingung nih, oh, tidak usah bingung. Yang bicara ini bisa dikatakan termasuk pelaku sejarah. Nah, barakallahu fikum. Dari mulai awal munculnya pemahaman di Indonesia sampai ustaz-ustaz yang tadi itu semuanya kita tahu, bulan-bulan ramainya, hiruk-pikuknya dan segala macamnya itu yang sudah kita rasakan semuanya para ulama hukum, dan sampai sekarang ini pengembangan-pengembangan yang segala macamnya ini Allahu musta'an. Yang pertama dikatakan sebagai kelompok Haddadiyah, yang kedua dikatakan sebagai New Sururiyah. Nah. Jam berapa zuhurnya? Jam 12. Hah? Jam 12 kurang 5. Masih lama ya, Kawan. Tenang aja. Ustaz, apakah ucapan ini benar? Mengapa kita kok kadang saling hajar antara ahlu sunnah sendiri sehingga kita kadang iri dengan mereka yang bisa mengembangkan dakwahnya dengan baik, baik sekolah-sekolahnya, radio-radionya? Apa kita nggak ingin mengembangkan dakwah sebagaimana mereka? Ingin, sangat ingin sekali. Loh, apakah ada saling hajar di kalangan ahlu sunnah? Ya mungkin yang ngaku ahlu sunnah. Mungkin dikarenakan yang ngaku ahlu sunnah sangat banyak ya Pak. Itu pertanda ahlu sunnah digandrungi banyak orang. Gitu. Yang namanya salafiyah digandrungi semua orang. Sehingga semua orang mengaku, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, saya salafiyah, saya salafiyah, saya bukan sunnah itu, saya bukan hadis itu, saya ahlu sunnah. Gitu, ya, sehingga masyarakat bingung, semuanya ahlu sunnah. Maka tatkala ada apa namanya praktek hajar, praktek tahdi dan segala macam, loh itu kan juga ahlu sunnah, loh ini kan juga ahlu sunnah, masuk saling hajar. Gembong terorisme nasional juga ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai seorang salafi. Orang semacam yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, barakallahu fikum, yang sudah mati itu Pak Amrozi, Nurdin Top dan segala macamnya, itu ngaku sebagai ahlu sunnah. Nah, ketika sebagian umat Islam menceritakan dan membongkar di tengah-tengah umat bagaimana penyimpangan pemahaman mereka, ada yang bingung. Masuk ahlu sunnah kok bantah ahlu sunnah juga. Itu kan kodoh ahlu sunnah kok saling bantah-bantahan. Bukan yang itu ngaku ahlu sunnah, yang ini bukan. Ini harus dijelaskan lebih dahulu. Hakikat salafiyah, hakikat sunnah. Barakat. Saya tahu ya. Yang itu asli, yang ini imitasi. Jadi kalau yang asli membongkar yang imitasi, ya wajar. Barakat itu. Tapi kalau seandainya terjadi, di dalam tubuhnya ahlu sunnah sendiri, kok kemudian saling demikian pertanda. Satu, mungkin bodoh. Itu orang goblok, apanya agak keras bahasanya. Itu orang goblok, tidak mengerti kaidah hajar. Makanya ngaji maksudlah hajar, saya tahu bagaimana cara penerapannya. Orang yang mendengarkan ceramah tadi itu semakin halus sikapnya, nggak semakin kasar. Karena dia mengerti, ada aturannya. Oh yang ini nggak boleh, Oh ini harus sunnah, Oh yang hajar itu pada orang kafir aja. Semakin halus, nggak semakin kasar. Saya juga sebagian hal. Barakallahu fiikum. Mungkin dia bodoh, tidak ngerti ilmunya. Atau yang kedua, mungkin ada tendensi pribadi. Masalah-masalah pribadi yang diangkat, yang dibesar-besarkan, sehingga menjadi besar. Barakallahu fiikum. Atau mungkin yang ketiga, salah satunya sudah mulai ada pergeseran manhaj. Sama-sama harus sunnah. Tapi mulai bergeser, dikit-dikit geser, geser ke arah ahlul bid'ah tadi. Sebagian mereka sudah loncat ke seberang. Sebagian mereka sudah mulai berani membela. Dalamnya apa ya, Pak? Adanya pergeseran manhaj. Yang ini yang dikatakan menyimpang tanpa sadar. Yang geser-geser ini. Nah yang masih kencang ini nasihatin. Balik. Tidak mau balik. Keker akhirnya. Barakallah itu. Jadi mungkin dia bodoh, mungkin tendensi pribadi, mungkin ada pergeseran manhaj. Ini orang semakin lama semakin menyimpang, yang sebagian mereka ternyata sudah ada yang lompat. Sebagian lagi sudah ada yang mulai membela-bela mereka dan menentang teman-temannya sendiri. Yang ini harus waspadai para pelaku. Ada. Ya maaf untuk sementara bahasanya harus begini dulu. Saya nggak bisa menggunakan dengan bahasa yang belak-belakan. Gitu ya. Ada. Ya. Yang paham, alhamdulillah. Yang tidak, minimal hati-hati. Jangan gampang hajar-hajaran. Ilmui prinsip hajar. Jangan ada tendensi pribadi. Dan awas. Jangan sampai bergeser manhaj Anda. Allah al-musta'an. Bagaimana jika ahlul bid'ah itu terjadi pada orang yang kita sayangi, seperti orang tua kita, saudara kandung kita, guru-guru kita, istri kita, nenek kita, teman akrab kita? Apakah berlaku hukum al-walah wal-barah? Bagaimana ini? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Baru meresapi yang dalamnya. Baik, kalau itu adalah orang tua kita, maka kita harus lebih bersabar dalam menghadapi orang tua yang demikian. Kita sebagai anak punya kewajiban berwalidain, berbakti kepada kedua orang tua. Barakallah. Secara prinsip kita tidak boleh sama dengan orang tua. Kita sebagai ahlu sunnah, dia sebagai ahlu kita. Sama-sama ya. Terkait dengan prinsip, laka bid'atuka wali sunnati, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, maksudnya ya. Bukan orang kafir dia. Bid'ahmu, sunnahku. Tidak boleh bergeser. Tapi tetap kita berlakukan prinsip berbakti sama orang tua, terutama dalam perkara-perkara keduniaan yang ma'ruf. Ngopini mereka, ngurusi mereka, membantu mereka dalam urusan duniawi, kerjakan. Sambil terus berupaya menasihati orang tua dengan penuh kesabaran. Orang tua khusus hukumnya ya Pak. Dikarenakan punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Ada pun selain orang tua diterapkan prinsip al-wala wal faroh. Tetapi tetap memiliki upaya kuat untuk mendakwai mereka. Baik dia saudara kita, nenek kita, teman akrab kita, guru-guru kita dan segala macam. Kalau istri kita, nah lain lagi urusannya. Kalau istri kita, ya dikasih masukan-masukan. Kalau ternyata dia susah, malah menjadi tokoh besar ahlul bid'ah. Ya, maksud yang istrinya tokoh besar ahlul bid'ah, suaminya tokoh besar ahlul sunnah. Ya gak mungkin kumpul. Masih banyak perempuan yang lain. Gitu ya? Iya, masih banyak perempuan yang lain. Jangan terlalu sayang. Itu upaya kan gak bisa ya? Ya sudah. Terus, kamu dengan bid'ahnya kamu. Silakan kembali ke orang tua kamu. Hah? Saya mau ganti. Gagang pilih saya. Barakallahu. Ya sudah. Lepaskan dia. Cari yang halus sunnah. Barakallahu. Nah, di sini ya kawan. Dikasih, diperingatkan oleh sebagian ulama kita. Terkadang seseorang itu, kalau mensikapi orang yang dekat dengan dia, entah itu gurunya, apalagi gurunya, atau teman akrabnya, atau siapa, itu lebih lembek dia. Lebih lembek dia. Pakai wohnya muncul. Ya kan guru kita sendiri. Ya itu kan teman akrab kita. Masa. Diingat dengan para ulama. Dalam perkara prinsip, itu tidak ada yang namanya muhabbah basa-basi. Hak batil. Tetapi dikarenakan di orang-orang yang sangat dekat dengan kita, kita punya upaya kuat untuk mendakwai dia. Tapi kalau sudah maksimal, sudah mentok, sudah buntu, harus berpisah, ya berpisah karena Allah. Tidak ada masalah. Islam tidak mengajarkan fanatik. Islam tidak mengajarkan takdir. Islam tidak mengajarkan membebek. Walaupun dia guru kita sendiri. Tidak mungkin. Ya sudah. Ma'asalama. Ya Syekhona. Ma'asalama ya Ustazana. Antum dengan dakwah antum. Saya dengan dakwah saya. Gitu ya. Memang begitu. Didikan Islam itu tidak boleh taklid. Nah, kemudian. Ya antum jangan bantah pulang. Itu guru saya. Loh. Ada apa dengan guru? Ya menyimpang-menyimpang kan guru saya sendiri. Tidak begitu yang namanya prinsip. Menyimpang katakan menyimpang. Kalau bid'ah katakan bid'ah. Walaupun dia guru kamu sendiri. Barak waktu itu. Ya. Nah, justru itu sebagai upaya kamu sebagai murid yang baik. Murid yang baik berupaya untuk menyadarkan gurunya. Kalau sampai ada murid yang berani memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan gurunya, luar biasa itu. Tampil di depan karena maslahatnya sangat memungkinkan dia menyatakan guru saya itu begini, dia menyimpang begini, terangkat semua dan segala macamnya. Hati-hati dari guru saya itu, dia sekarang jadi orang yang menyimpang. Masya Allah. Itu bukan tanda benci, tanda sayang kepada guru supaya gurunya tadi tobat. Barakallahu fikum. Nah, amin. Ada yang berani? Nah, ini tadi masalahnya. Allah Ustaz. Nah, ada yang berani. Padahal rata-rata orang-orang yang disebutkan tadi kan ya sebelumnya ya guru-guru kita sendiri. Sebelumnya ya teman-teman kita sendiri. Orang yang dulu dekat sama kita dan segala macamnya. Akhirnya ya lepas. Ya sudah masa lama. Lakum da'watukum wali da'watmu. Allah Musta'an ala hawla wa la quwwata. wala quwwata illa billah. Benarkah ucapan benci perbuatannya? Maksiat atau tidak? Tapi jangan benci orangnya. Tuh. Janda, dua-duanya. Dua-duanya. Perbuatannya benci. Orangnya juga dibenci. Sebagaimana saya terangkan di bulan yang lalu, kebencian kepada orang tergantung orangnya. Kalau dia orang yang kafir, maka bencinya total. Tidak ada wala sedikit pun. Kalau dia yang masih muslim, baik dia sebagai al-bid'ah atau al-maksiat, maka bencinya itu parsial. Kita benci dia sebagai al-bid'ah. Kita benci dia dengan bid'ahnya. Tapi kita cintai dia sebagai seorang muslim. Dia masih memberi kebaikan. Tidak kita kafirkan. Ucapan seperti ini, barakallahu, ini termasuk pemahamannya sururin yang awal, yang pengenin, yang sururin yang awal. Ini pemahaman orang semacam Adnan Ar-Ur, Al-Maghrawi dan segala macamnya dari tokoh-tokoh mereka sebelumnya. Barakallahu. Mereka mengatakan jarih wala tuhaddim. Kritik perbuatannya, tapi jangan hancurkan orang. Kalau bahasa orang Indonesia apa ya kan? Gimana bahasanya orang sekarang ya kan? Kalau yang ini namanya pembunuhan karakter, gitu bahasanya. Ya. Betul bahasanya. Nah, ketika orangnya yang di bicarakan, itu bahasanya. Nggak boleh itu. Itu namanya pembunuhan karakter. Gitu bahasanya. Itu kan? Lo kerja apa begini? Masuk kalau dia narik balik, itu bahasa begitu. Itu nggak benar ya. Dikarenakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah yang dibahas bukan semata-mata perbuatan, tapi juga orangnya. Orangnya. Ketika Allah menyebutkan dari kitab orangnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orangnya harus besar. Siapa ya? Lu'ina alladzina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Orangnya. Barakallah. Jadi paham ya? Ini juga muncul di Indonesia ya. Yang satu grup dengan mereka tadi itu. Nah, barakallah itu. Begitu pemahamannya. Ketika membahas hadis, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dia punya pemahaman yang masuk neraka itu bid'ahnya, orangnya tidak. Lo, atau guru itu karena kerja salahnya atau gimana ya, Pak? Kerja salahnya? Gak mungkin kok amalannya masuk neraka, orangnya di luar. Tidak mungkin. Kalau sudah diancam dengan neraka dan betul-betul masuk ke dalam neraka, bid'ahnya wa akhir bid'ahnya. Itu muncul. Ini semuanya tipe-tipe pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh sururiin dari luar yang masuk ke Indonesia. Muazana, model-model kayak gini nih, Ikhwan. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Sekarang tahu saya sudah mulai reda orang satu ini. Masih hidup orangnya, Ikhwan. Orang-orang itu. Sudah. Cukup ya. Jawab belum? Sudah ya. Barakallah. Al-Muhim, khulasahnya ya khanatina azabumullah dari kajian kita ini ialah harus dipahami bagaimanakah prinsip hajar mubtadi' dalam pandangan Islam. Tidak ngawur, juga tidak digugurkan, tetapi diterapkan sesuai dengan aturan-aturan yang dijelaskan tadi, dengan rincian-rincian tadi. Ingat, prinsip asal Islam ialah saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, memupuk ukhuwah Islamiyah, bersatu di atas kebenaran, di dalam kebenaran, menuju kebenaran. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada pihak tertentu yang membutuhkan terapi, maka diterapi dengan terapi hajar mubtadi' tadi dengan cara-cara dan ketentuan yang berlaku. Barakallahu fikum. Waspadai pihak-pihak yang arogan dalam hajar. Waspadai pula pihak-pihak yang anti hajar. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.